إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا بارك الله فيكم. الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Di pagi hari ini Allah kembali mencurahkan karunia-Nya, nikmat-Nya, fadilah-Nya kepada kita sehingga kita bisa hadir di majelis ilmu untuk mentadaburi ayat-ayat Allah, untuk memahami kalamullah. Insyaallah pagi hari ini kita akan melanjutkan membaca tafsir Karimur Rahman fi Kalamil Mannan, surah Al-Baqarah ayat yang ke-89 dan 90. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَافَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين عذاب مهين. ولما جاءهم maka tatkala datang kepada mereka kitab yaitu Al-Quran min indillah dari sisi Allah, yang mana Al-Quran ini musaddiqul lima ma'hum, membenarkan apa yang ada pada mereka, membenarkan kitab Taurat, membenarkan kitab Injil. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, dulu mereka Bani Israel, orang-orang Yahudi, mereka yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, mereka berangan-angan, mereka menghadapkan kemenangan ketika menghadapi orang-orang kafir. Falamma ja'ahum, maka tatkala datang kepada mereka ma'arafu, apa yang mereka kenal, kafaru bi, maka mereka kufur. Dulu ikhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel, ketika menghadapi musuh-musuh mereka, orang-orang musyrik, mereka berharap kemenangan dengan datangnya seorang Rasul, seorang Nabi terakhir yang mereka kenal ciri-cirinya, sifat-sifatnya. Namun sayangnya ketika apa yang mereka idam-idamkan, yang mereka inginkan telah datang, dan mereka tahu persis ini Nabi, ini Rasul terakhir, karena mereka membaca di dalam kitab Taurat, karena mereka membaca di dalam kitab Injil, kafarubi, ternyata mereka tidak mau beriman kepada Nabi mereka tidak mau beriman dengan Al-Quran, padahal mereka tahu. Falaknatullahi alal kafirin, maka laknat Allah bagi orang-orang kafir. Maka orang-orang Yahudi bukan hanya kafir, bahkan kena laknat Allah Ta'ala. Maka sungguh aneh ketika ada seorang ustaz, kiai, ulama yang kemudian menyatakan, barang siapa yang menyatakan Yahudi dan Nasrani kafir, mondok lagi, kata dia. Orang-orang akliyun, orang-orang liberal, mereka menyatakan bahwasanya orang ada di antara orang Yahudi dan Nasrani itu yang muslim, tidak kafir. Maka hal ini ditanyakan kepada para ulama, apa hukumnya orang yang mengatakan orang Yahudi tidak kafir, orang Nasrani tidak kafir? Maka ulama menyatakan, barang siapa yang tidak mengkafirkan orang yang Allah kafirkan, maka mereka kafir. Ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat ini jelas Allah menyatakan falaknatullahi alal kafirin, Allah melaknat orang-orang kafir. Bisama ishtaru bihi anfusahum ay yakfuru bima anzalallahu baghyan ay yunzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi fabaa'u bighadabin ala ghadab walil kafirin 'adzabun muhin. Alangkah jeleknya apa yang mereka beli dengan diri mereka. Mereka memberi kekufuran, kufur dengan apa yang Allah turunkan, karena iri, karena dengki, sikap melampaui batas. Allah menurunkan fadilahnya kepada siapa yang Dia kehendaki dari kalangan hambanya. Allah menurunkan fadilahnya, Allah turunkan, Allah munculkan seorang nabi dari kalangan Arab. Iri mereka. Selama ini kan nabi itu dari kalangan Bani Israel. Kenapa sekarang dari kalangan orang Arab? Emangnya kenapa? Ini bentuk keadilan Allah yang menakdirkan para nabi dari kalangan Bani Israel itu Allah, yang menakdirkan nabi terakhir dari orang Arab juga Allah. Perlu imani. Bukankah sama-sama keturunan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak, Ishak punya anak Yakub dan seterusnya. Nah, disebut dengan Yakub disebut dengan Israel, maka keturunannya disebut dengan Bani Israel. Nabi Ibrahim juga punya anak namanya Ismail. Sampai dari suku Hashim keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga sama-sama keturunan Nabi Ibrahim. Kenapa? Kenapa iri? Kenapa dengki? Allah berkehendak memberikan fadilah, keutamaan kepada siapa yang Dia kehendaki dari kalangan hambanya. Faba'u bighadabin 'ala ghadab, maka mereka ditimpa kemurkaan setelah mendapatkan kemurkaan. Mereka ditimpa kemurkaan Allah, kemurkaan yang dahsyat. Walil kafirin 'adzabun muhin, dan bagi orang-orang kafir, bagi mereka azab yang menghinakan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah taala, walamma ja'ahum kitabun min indillah, maka tatkala datang kepada mereka kitab yaitu Al-Qur'an dari sisi Allah, ala yadin afdal afdal khalqi, yang mana Al-Qur'an itu Afan yang baca Al-Quran di situ, tolong dipelankan sedikit ya. Nah, Walamma ja'ahum kitabun min 'indillah, ketika datang kepada mereka kitab Al-Quran dari sisi Allah melalui tangan makhluk yang Allah muliakan, seafdal-afdal makhluk yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa khatamul anbiya, yang mana Nabi Muhammad ada penutupnya para nabi, al-mustamilu ala tasdiqi ma ma'ahum min at-taurat, yang mana Al-Quran ini mencakup membenarkan apa yang ada pada mereka dari kitab Taurat. Al-Quran membenarkan Injil, membenarkan Taurat, membenarkan berita-berita yang terdapat dalam kitab Taurat dan Injil sebelum dirubah. Karena para nabi, para rasul itu bersaudara, ajaran mereka semuanya sama, karena berita-berita tersebut datang dari Allah, kitab mereka semuanya dari Allah. Yang berbeda hanya syariatnya saja. Terkadang para nabi tertentu ini dibolehkan, para nabi yang lain gak boleh. Hanya itu. Kalau permasalahan tauhid sama, dan masalah berita-berita sama. Kalau ada pertentangan antara Taurat, Injil dan Al-Quran, berarti ada yang dirubah dalam kitab Taurat dan Injil tersebut. Ada yang sudah dirubah-rubah. Karena Al-Quran dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah, tidak mungkin bisa dirubah. Maka khatullah rahimani wa rahimakumullah, tatkala datang kitab Allah, kitab dari sisi Allah kepada makhluk yang paling mulia yaitu Nabi Muhammad, penutupnya para nabi, yang mana kitab ini mencakup membenarkan apa yang ada pada mereka, berita-berita dari Taurat. Waqad 'alimu bihi, dalam keadaan mereka mengetahui, orang Yahudi tahu itu, orang Nasrani tahu itu, wa tayaqqanuhu, dan mereka yakin itu. Hatta innahum kanu, orang Yahudi dan Nasrani tahu, kenal Nabi Muhammad. Kok tahu? Dari mana? Dari kitab Taurat dan Injil. Pernah suatu ketika Abu Thalib membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikut berdagang bersama kafilah pedagang. Ada seorang pendeta yang melihat bahwa ada awan yang menaungi mereka. Maka pendeta itu mengundang kafilah dari Arab ini untuk makan di rumahnya. Setelah mereka masuk ke rumah pendeta ini, pendeta tadi melihat gak ada awan. Apakah ada yang tertinggal di antara kalian? Enggak ada, kata mereka, kafilah dari Arab ini. Ah, pasti ada. Enggak ada, hanya kami saja. Yang tersisa cuma anak kecil. Kami suruh menjaga unta-unta kami dan barang-barang dagangan kami di bawah pohon sana. Ah, panggil dia, panggil. Untuk apa? Panggil dia ke sini. Ketika dipanggil, nah ini dia, saya lihat di wajah-wajah kalian tidak ada wajah-wajah yang disebutkan dalam Injil, gak ada. Tetapi ketika lihat anak kecil ini yaitu Nabi Muhammad SAW, persis dengan apa yang disebutkan dalam kitab Injil. Apa kata pendeta ini? Bawalah pulang anak ini, cepat bawa pulang, karena dia akan menjadi orang besar. Dikhawatirkan nanti dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Lihat, orang Nasrani kenal, pendeta Nasrani kenal ciri-ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kisah tentang Waraqah bin Nufal, pamannya Khadijah. Waraqah seorang pendeta. Ketika Khadijah membawa Nabi Muhammad ke hadapan Waraqah dan yang mendapatkan wahyu di Gua Hira, dan menceritakan, Nabi Muhammad menceritakan atau Khadijah menceritakan kepada pamannya seorang pendeta ini, apa kata Mus? Itu adalah Jibril, itu adalah Jibril. Andai saja aku masih muda, niscaya aku akan menolong dia ketika dia diusir oleh kaumnya. Maka Nabi Muhammad menyatakan, apakah kaumku akan mengusir aku? Iya, tidak ada seorang nabi pun yang membawa syariat ini, melainkan pasti akan diusir oleh kaumnya. Maka kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga orang-orang Yahudi kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih kenal kepada Nabi Muhammad daripada anak kandungnya, daripada anaknya sendiri. Mereka tahu ciri-ciri Nabi Muhammad. Adapun anak mereka, mereka ragu apakah anak hasil perkawinan dia dengan istrinya atau anak orang lain yang mereka sering berzina. Sehingga anak yang lahir dari istrinya mereka masih ragu, anak dia atau anak orang lain. Ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah jami'an barakallahu fikum. Mereka yakin hatta innahum kanu idza waqa'a bainahu wa bainal musyrikin fil jahiliyah hurub istansaru bi hadzal nabi. Sampai-sampai ketika orang-orang Yahudi tersebut terjadi pertempuran di antara mereka dengan orang-orang musyrik, dan memang ikhwat fillah yang namanya pertempuran dari masa ke masa sejak dulu, musuhnya para nabi selalu orang musyrik. Dari masa ke masa musuhnya para nabi itu orang-orang musyrik, penyembah berhala, orang-orang yang menyembah patung-patung, orang soleh, penyembah kuburan dan yang lainnya. Orang-orang Yahudi itu mengharapkan pertolongan dengan datangnya nabi ini. Wa tawa'aduhum bi khurujihi wa annahum yuqatiluna musyrikin. Mereka mengancam orang-orang musyrik, kata orang-orang Yahudi. Mereka mengaku benar, mengaku mentauhidkan Allah, padahal mereka juga terjatuh dalam kesyirikan. Mereka mengancam orang-orang Ansar, orang-orang musyrik, orang-orang Arab. Awas kalian, akan datang seorang nabi terakhir. Kami akan perangi kalian bersama nabi tersebut. Mereka sebutkan ciri-ciri nabi tersebut. Orang-orang musyrik bingung, apa itu nabi? Mereka dengarkan sifat-sifat nabi tersebut dari orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mengancam orang-orang musyrik, bahwa misalnya orang-orang Yahudi akan memerangi orang-orang musyrik bersama nabi tersebut. Falamma ja'um hadzal kitab, maka tatkala betul-betul datang kitab ini yaitu Al-Qur'an, wan nabi allazi ya'rafu, dan tatkala betul-betul datang nabi yang mereka kenal, kafaru bi, ternyata Bani Israel, orang-orang Yahudi tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Orang Ansar ketika mengetahui ada seorang nabi yang akan berhijrah dari kota Mekah ke Madinah, langsung beriman. Kita mendahului orang-orang Yahudi. Dan kadang-kadang kita enggak kenal nabi itu apa dan siapa. Dulunya Yahudi mengancam, kami akan perangi kalian karena akan muncul seorang nabi terakhir. Ciri-cirinya demikian. Ketika nabi itu betul-betul datang, ternyata nabi tersebut bukan dari kalangan Bani Israel, tetapi dari orang-orang Quraisy, dari orang-orang Arab. Dan ternyata orang-orang Madinah, orang-orang Ansar langsung masuk Islam, mendahului orang Yahudi. Akhirnya Yahudi gengsi untuk masuk Islam dan tidak percaya Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir yang disebutkan dalam kitab Taurat dan Injil. Sampai-sampai para pendeta berbisik, dan juga para pendeta Yahudi berbisik, ahruwahuwa, apakah yang dimaksud dalam kitab Taurat dan Injil itu nabi terakhir ini adalah si Muhammad ini? Kata pendeta itu, iya. Maka yang mendengarkan berita ini menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka tahu persis. Tetapi ketika orang-orang Yahudi bertanya kepada pendeta mereka, apakah benar Nabi Muhammad ini yang disebut dalam kitab Taurat atau Injil? Oh, bukan. Bukan. Mereka mengingkarinya. Enggak ada berita itu, enggak ada. Padahal dulu mereka yang berkuar-kuar menyatakan akan ada nabi terakhir, ada rasul terakhir. Bukan dia, sifat-sifatnya enggak sama dengan dia. Kalau bukan Nabi Muhammad, terus siapa lagi? Apakah datang sampai zaman sekarang ini muncul nabi tersebut? Enggak ada kan? Sudah 1440 tahun yang lalu, mana? Enggak ada. Karena memang sudah muncul nabi yang kalian sebutkan tersebut, yang Allah sebutkan dalam Taurat dan Injil itu sudah muncul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka kufur cuma alasan asobiyah, cuma alasan kok bukan dari kalangan Bani Israel ya? Kenapa kok dari orang-orang Arab? Kenapa nabi tersebut dari Arab? Cuma salah itu mereka kufur. Kalau kenal tahu persis mereka, ciri-cirinya tak persis. Cuma gara-gara bukan dari kalangan Bani Israel, mereka tidak mau beriman kepada Al-Quran, tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baghyan wa hasadan, karena hasad, iri dan dengki, sifat sikap melampaui batas, iri dan dengki. Ayyunallahu min fadlihi 'ala man yasha'u min 'ibadihi, kenapa sih Allah menurunkan rasul kepada orang Arab? Kenapa Allah berikan fadilah keutamaan kepada orang Arab? Sebenarnya orang Yahudi itu marahnya bukan dengan Rasulullah dan kaum muslimin, bukan. Marahnya dengan Allah. Tidak terima. Kenapa Allah menakdirkan nabi tersebut dari kalangan Arab? Sebenarnya mereka menentang Allah. Kenapa Allah memberikan fadilah kepada orang yang dikehendaki? Tidak terima dengan fadilah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki dari kalangan hambanya. Fala'anahumullahu, maka Allah melaknat orang-orang Yahudi. Wa ghadaba 'alaihim ghadban ba'da ghadab, dan Allah melaknat mereka dan Allah murka kepada mereka dengan kemurkaan setelah mereka mendapatkan kemurkaan. Allah murka kepada orang-orang Yahudi. Nah, cuma masalah bukan dari kalangan mereka saja, mereka kufur, tidak beriman pada Allah. Dulu Allah murka pada mereka ketika Nabi Musa alaihissalam ingin mendapatkan kitab Taurat selama 40 hari. Ternyata mereka menjadikan patung anak sapi sebagai Tuhan dan menyatakan bahwasanya ini ada patung sapi tersebut adalah Tuhannya Nabi Musa. Allah murka kepada mereka. Sekarang ulang lagi. Ketika Taurat memberitahukan ada rasul terakhir namanya Ahmad, artinya Ahmad ada orang yang terpuji, orangnya disebut Muhammad, akan datang rasul yang terpuji. Nah, yang mereka tahu sifat-sifatnya, mereka tidak percaya, mereka ingkari, mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, bahkan mereka kufur dengan Al-Quran. Maka Allah murka dengan kemurkaan yang besar kepada orang-orang Yahudi. Likasrati kufrihim, karena banyaknya kekufuran mereka. Watawali syakihim, dan seringnya mereka ini ragu-ragu. Sebentar-sebentar ragu lagi, ragu lagi. Wasyirkihim, dan seringnya mereka terjatuh dalam kesyirikan. Kenapa mereka terus terjatuh dalam kesyirikan? Maka Allah murka pada mereka. Walahum fil akhirati azabun muhin, dan bagi mereka azab yang menghinakan ay mu'lim, ay arta azab yang pedih, mu'ji, yang sangat dahsyat, yang menyakitkan. Wa huwa silyul jahim, dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Wa futun na'im al-mukim, sehingga mereka tidak mendapatkan kenikmatan yang abadi, yang kekal. Luput dari mereka kenikmatan. Fabi'sal hal halahum, maka sejelek-jelek keadaan adalah, fabi'sal hal, maka sejelek-jelek keadaan adalah keadaan mereka, keadaan orang-orang Yahudi. Wabi'sa masta'adu wastabdalu minal iman billah wa kutubihi wa rusulihi al-kufru bihi. Alangkah jeleknya mereka menukar, mereka mengganti keimanan, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman dengan Al-Quran, tidak beriman dengan Rasul, diganti dengan kekufuran. Mereka menjual diri mereka dengan, untuk membeli kekufuran. Mereka korbankan keimanan, mereka korbankan keimanan kepada kitab Taurat, mereka korbankan keimanan mereka kepada Allah, mereka korbankan keimanan mereka kepada Rasul Allah, tidak beriman kepada Musa, dan tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Ma'ilmihim, dalam keadaan mereka tahu. Orang Yahudi berilmu, mereka tahu. Watayakaluhum, dalam keadaan mereka yakin. Fayakunu a'lamu li'adabihim, maka yang demikian itu merupakan sebesar-besar alasan mereka mendapatkan azab. Fayakunu a'lamu li'adabihim, maka jadilah mereka mendapatkan azab yang paling besar. Orang-orang Yahudi, ikhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, berupaya untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala sallam. Nah, Rasul Allah, Nabi Allah ingin dibunuh oleh mereka. Karena sejak dulu orang-orang Yahudi suka membunuh para nabi. Enggak cocok dengan hawa nafsu mereka, bunuh, bunuh. Mereka pengennya nabi itu sesuai dengan hawa nafsu mereka. Yang enggak cocok dibunuh. Nabi Isa, mereka upayakan untuk membunuhnya. Kemudian, nah, mereka menyalibnya. Padahal syubbihalahum, ada orang lain yang Allah serupakan dengan Nabi Musa, Nabi Isa. Adapun Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit. Maka orang yang dirubah wajahnya mirip Nabi Isa tersebut, itulah yang disalib oleh orang-orang Yahudi. Karena Yahudi memang jahat, suka membunuh para nabi. Tapi sayang, orang-orang Nasrani, mereka tidak rela. Nah, orang-orang Yahudi yang membunuh dari mereka, mereka membela Nabi Isa alaihissalam. Ketika orang Yahudi menuduh Maryam berzina, menuduh Nabi Isa anak zina, maka orang Nasrani membela. Kena sayangnya dan cintanya mereka kepada Nabi Isa, sampai nangis-nangis mereka beribadah kepada Allah di gereja-gereja. Mereka tapi sayang, kena jahil, kena bodoh, mereka membantah orang-orang Yahudi dengan kebodohan mereka. Tidak, Maryam tidak berzina. Maryam itu adalah orang ibunda yang suci. Nah, Bunda Maryam itu suci, dan Nabi Isa itu adalah anak yang suci, bukan hasil zina. Kalau bundanya suci, anaknya suci, berarti bapaknya juga zatnya masa suci. Subhanallah. Maha suci Allah, amma yakulun. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Subhanallah, amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Ingin membela Nabi Isa, ingin membela Maryam, tetapi dengan kebodohan akhirnya menyatakan bapaknya tentu zat yang maha suci, subhanallah, sehingga hampir pecah langit karena ucapan mereka ini, hampir runtuh gunung-gunung karena ucapan mereka yang menyatakan Allah punya anak. Maka kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka. Baik itu para nabi, para rasul, wasiddiqin maupun orang-orang yang jujur, wasyuhada orang-orang yang mati syahid, wasiddiqin maupun orang enam, wasolihin dan orang-orang yang soleh. Ghairul maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang-orang yang kau murkai, ya Allah. Siapa orang-orang yang Allah murkai? Jelas dalam ayat ini Allah sebut menyatakan adalah orang-orang Yahudi. Ghadabi minallah, maka Allah murka. Orang-orang yang Allah murkai adalah orang-orang Yahudi. Waladdallin, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Siapa orang-orang yang sesat? Adalah orang-orang Nasrani, yang mereka berkata tanpa ilmu, beribadah tanpa ilmu. Ini dua kekufuran. Yang satu kufurnya dalam keadaan berilmu, orang Yahudi kufur dalam keadaan mereka berilmu. Nasrani kufur karena bodoh, sehingga berkata tanpa ilmu, akhirnya juga kufur wal iyadu billah. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah selamatkan kita. Kita tidak boleh ekstrem kanan dan tidak boleh ekstrem kiri. Kita tengah-tengah mengikuti nah, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kuntum ummatun, kalian adalah umat wasata yang tengah-tengah. Nah, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Demikian ikhwatillah, dalam semua perkara upayakan kita itu tidak ekstrem. Nah, tidak ekstrem kanan dan tidak ekstrem kiri, tetap di atas al-haq, di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Ini yang bisa kita sampaikan, yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, semoga bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi dengan izin Allah pada ayat yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, tafaddalu rahimakumullah.